ku tatap raga yang penuh hasrat. Sukma ku bergetar menyaksikan rona yang menahan kenyirian berbulan-bulan lamanya. Ibu menanti sang jabang tiba, setia menjaga.